Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah jami'an. Sebelum kita lanjutkan pembahasan Al-Qawaidul Muslah, kemarin kita telah membahas kaidah-kaidah dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang pertama, bahwa sifatullah seluruhnya sempurna. Tidak ada kekurangan apapun dari sisi manapun. Kemudian kaidah yang kedua, bahwa sifatullah lebih luas daripada nama-namanya. Maksudnya apa? Sifat itu lebih banyak daripada nama. Karena sifat-sifat itu ditentukan pertama dari nama. Setiap nama-nama Allah Ta'ala terkandung di dalamnya makna sifat. Sedangkan nama hanya ditentukan secara nas, secara penyebutan dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Itu saja. Kemudian adapun sifat-sifat itu diambil dari nama. Seluruh nama terkandung di dalamnya sifat. Dari sini saja sudah seimbang. Kemudian ditambah lagi, sifat itu ditentukan dari fi'il, dari perbuatan Allah. Allah Ta'ala yaghfiru, memiliki sifatul maghfirah. Yarhamu, memiliki sifatul rahmah. Allah yanzilu, memiliki sifatul nuzul. Istawa alal arsh, memiliki sifatul istiwa. Allah Ta'ala yasma, mendengar, memiliki sifatul sama. Yubsir, memiliki sifatul basar, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, bahwa sifat-sifat itu juga ditentukan secara nas. Pertama, sifat itu ditentukan dari nama. Kemudian sifat itu ditentukan dari fi'il, perbuatan. Yang ketiga yaitu dari nas, disebutkan secara nas. Seperti sifat al-maji, Allah Subhanahu wa taala datang. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifatul wajah, wa yabqa wajhu rabbika, wajah Rabbmu. Allah Ta'ala memiliki sifat saq, yawma yukshafu an saqin, pada hari betis itu disingkap, pada hari kebangkitan, dan sebagainya. Ya, sehingga dari sini hasilnya apa? Bahwa sifat itu lebih luas daripada nama. Kemudian kaidah yang kedua, yang ketiga, bahwa sifat Allah Ta'ala itu dibagi menjadi dua, yaitu sifat subutiyah, sifat yang ditetapkan, dan sifat salbiyah, sifat yang dinafikan, yang ditiadakan. Sifat subutiyah maka wajib ditetapkan. Apa yang Allah tetapkan kita tetapkan. Apa yang Rasulullah tetapkan, maka kita tetapkan. Itu sifat subutiyah. Yang seluruhnya adalah sifatul kamal. Sifat yang sempurna. Adapun sifat salbiyah, sifat yang dinafikan, maka kita nafikan. Berarti Allah Ta'ala tidak mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ngantuk. Allah tidak tidur. Allah Ta'ala tidak zalim. Dan dari sini juga kita wajib menetapkan lawan dari sifat yang dinafikan tersebut. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Karena sempurnanya sifatul hayah. Karena sempurnanya hidup Allah. Allah tidak zalim. Karena sempurnanya keadilan Allah. Allah Ta'ala tidak capek. Karena kesempurnaan kuatnya Allah. Tidak ada capek. Dan sebagainya. Harus ditetapkan lawan dari sifat yang dinafikan tersebut dengan sisi yang sempurna. Itu kaidah yang kedua, yang ketiga. Kemudian kaidah yang ketiga, yang keempat, bahwa sifat subutiyah merupakan sifat kamal, sifat yang sempurna. Dan semakin banyak sifat-sifat yang disebutkan, maka di sini kita semakin tahu, semakin faham betapa sempurnanya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing sifat itu sempurna. Kemudian ditambah sifat yang lain, tambah sifat yang lain. Sifatul Qudrah, sifatul Ilm, sifatul Hikmah, sifatul Adl, ya, sifat An-Nuzul, sifatul Batash, wal Ghadab, wal Ridha, wal Mahabbah, dan sebagainya. Banyak sekali sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak disebutkan, maka kita semakin faham betapa sempurnanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sifat subutiyah ini lebih banyak daripada sifat salbiyah. Salbiyah sedikit, yang dinafikan sedikit, tapi yang ditetapkan banyak. Karena sifat yang dinafikan itu terkait dengan keadaan-keadaan tertentu. Yang disebutkan di sini oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, Allah Ta'ala menafikan sifat dalam rangka apa? Yang pertama, untuk menjelaskan kesempurnaan sifat-sifat Allah. Seperti laisa kamitsli syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengannya. Ini menafikan sifat apa? Sifatul misl, sifat kesamaan dengan makhluk. Tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah. Menunjukkan kesempurnaan Allah. Sehingga tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu apapun yang setara dengannya. Sebanding. Karena apa? Kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua, Allah Ta'ala menafikan sifat-sifat dalam rangka untuk menolak apa yang diduga para pendusta pada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menepis dugaan mereka, menepis kedustaan mereka. Misalnya apa? Anid'u anda'u lirrahmani waladan wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha waladan. Mereka mengaku-ngaku Allah Ar-Rahman memiliki anak. Dan tidaklah mungkin Rahman itu memiliki anak. Di sini Allah Ta'ala menafikan apa? Menafikan sifatul walad. Menafikan sifat anak. Allah tidak memiliki anak. Yang dilakukan oleh para pendusta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah untuk menolak dugaan, sangkaan atas kurangnya dari sempurnanya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menyangka sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sempurna. Ya. Contohnya apa? Wa ma khalaqana as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. At-Tuhan ayat 38. Tidaklah kamu menciptakan langit dan bumi dan apa saja yang di antara keduanya itu main-main. Di sini Allah Ta'ala menafikan sifatul la'ab, sifat main-main. Nah, tidak main-main, semuanya itu ada tujuan, semuanya itu ada hikmah. Jadi dugaan mereka begitu yang mereka sangka, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tepis dugaan tersebut. Wa ma massana min lughub wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin wa ma massana min lughub. Dan sungguh-sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan apa saja yang ada di antara keduanya 6 hari, dan tidaklah kami ditimpa capek. Siapa yang menduga Allah capek setelah menciptakan langit dan bumi? Orang-orang Yahud. Ya. Pastinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, dari hari Ahad sampai hari Jumat. Kemudian hari Sabtu Allah capek. Ya, sehingga mereka menjadikan hari Sabtu sebagai hari libur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tepis dugaan tersebut, bahwa Allah tidaklah ditimpa rasa capek. Kemudian kita masuk pada kaidah yang berikutnya, kaidah yang kelima. Kata Syekh rahimahullah Ta'ala, As-sifatus subutiyatu tanqasimu ila kismaini zatiyatin wa fi'liyatin. Sifat-sifat subutiyah terbagi menjadi 2 macam. Sifat subutiyah, apa itu sifat subutiyah? Sifat yang ditetapkan pada Allah. Sifat yang ditetapkan pada Allah itu ada 2, yaitu zatiyah dan fi'liyah. Apakah Rasulullah pernah mengatakan begitu? Rasulullah pernah mengatakan sifat Allah, sifat subutiyah ada zatiyah dan fi'liyah? Rasulullah tidak pernah mengatakan begitu. Akan tetapi ini apa? Tatabbu' wal istiqra. Ini adalah penelitian para ulama terhadap nas-nas tentang sifat-sifat subutiyah yang itu tidak keluar dari 2 ini. Kalau ditanya apa saja dalil sifat subutiyah, ya banyak. Ya. Maksudnya apa saja dalil sifat zatiyah, banyak. Kalau dicarikan satu persatu, ya banyak. Apa saja dalil sifat fi'liyah, banyak. Ya, tapi pembagian ada zatiyah, ada fi'liyah ini apa? tatabbu wal istiqra. Ini adalah penelitian terhadap nas-nas, yaitu seluruh dalil-dalil tentang sifat rububiyah itu tidak keluar dari dua ini. Ini para ulama membagi ada dzatiyah, ada fi'liyah, ya, dalam rangka untuk membantah ahlul bid'ah yang mereka menetapkan sebagian sifat dan menolak sifat-sifat yang lainnya. Ya, menetapkan sebagian sifat, padahal mereka menetapkan sifat-sifat yang sebagiannya itu ya ada yang dzatiyah dan ada yang fi'liyah. Tapi kenapa hanya itu saja yang ditetapkan? Yang lainnya kok tidak ditetapkan? Seperti sifatul ilm. Sifatul ilm itu sifat apa? Dzatiyah. Allah Ta'ala memiliki sifat ilmu. Ini ditetapkan oleh Asy'ariyah. Allah Ta'ala memiliki sifatul ilm. Ya, kenapa dzatiyah yang lainnya kok enggak ditetapkan, padahal ilm itu merupakan sifat dzatiyah? Kenapa yang lainnya tidak ditetapkan? Dan mereka menetapkan sifatul kalam. Allah Ta'ala berbicara. Berbicara ini sifat fi'liyah. Ya. Dan terus kemudian kenapa sifat fi'liyah yang lainnya kok tidak ditetapkan? Kok yang ditetapkan hanya itu saja? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam. Yang itu diantaranya ada yang dzatiyah dan ada yang fi'liyah. Kenapa dzatiyah yang lainnya tidak ditetapkan? Dan sifat-sifat fi'liyah yang lainnya kok tidak ditetapkan? Sama basar, mendengar, melihat, itu kan sifat dzatiyah. Kenapa sifat-sifat yang lainnya tidak ditetapkan? Hanya itu saja yang ditetapkan. Walaupun mereka tidak membagi sifat ada yang dzatiyah, ada yang fi'liyah, mereka tidak membaginya. Tapi yang ditetapkan hanya itu saja. Hanya 7, 13, atau 20. Maka para ulama membagi sifat Allah Ta'ala itu ada yang dzatiyah dan ada fi'liyah, yaitu mereka mengharuskan para ulama al-sunnah yang berjalan di atas manhaj salaf, mereka mengharuskan untuk menetapkan sifat-sifat dzatiyah yang lainnya. Jangan cuma 20 saja, jangan cuma 13 atau 7 saja. Berarti sifat fi'liyah yang lainnya ya harus ditetapkan. Nah, demikian. Kemudian dijelaskan di sini apa itu dzatiyah dan apa itu fi'liyah. Pertama yang dijelaskan dzatiyah terlebih dahulu. Fadzatiyatu, kata Syekh rahimahullah Ta'ala, sifat dzatiyah, ia dia adalah allati lam yazal wa la yazalu muttasifan biha. Sifat dzatiyah adalah sifat yang senantiasa dan terus menerus Allah bersifat dengan sifat itu. Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat dzatiyah yang sifat dzatiyah itu terus menerus Allah Ta'ala disifati dengannya. Dengan istilah lain, sifat yang tidak terpisah dari zat. Sifat yang tidak terpisah dari zat. Sifat yang menetap pada zat, itu dzatiyah. Terus menerus Allah Ta'ala disifati dengan sifat tersebut. Seperti apa? Sebutkan Syekh rahimahullah Ta'ala, kal ilmi, seperti sifatul ilm. Sifat ilmu, Allah Ta'ala maha mengetahui. Allah Ta'ala memiliki ilmu. Allah maha mengetahui. Maka ilmu ini tidak terpisah dari zat. Ilmu ini terus menetap pada zat Allah. Tidak bisa dikatakan Allah Ta'ala tahu, kadang-kadang tidak tahu. Allah tahu, akan tetapi pada keadaan-keadaan tertentu tidak tahu. Tidak bisa begitu. Akan tetapi Allah Ta'ala tahu tanpa awal, tanpa permulaan, dan tanpa akhir, terus menerus. Ya, berarti ilmu itu adalah sifat zatiyah. Kemudian wal kudroh, sifat kudroh, mampu. Mampu ini merupakan sifat zatiyah yang menetap pada zat, tidak terpisah dari zat. Karena tidak bisa dikatakan bahwa Allah Ta'ala mampu, maha mampu, akan tetapi kadang-kadang tidak mampu. Pada waktu-waktu tertentu Allah tidak mampu, pada kondisi tertentu Allah tidak mampu. Tidak bisa. Akan tetapi mampu ini terus-menerus ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kudrah itu adalah sifat zatiyah. Kemudian was-sam'i, dan sifat mendengar. Mendengar ini terus-menerus ada pada zat Allah, tidak terpisah dari zat Allah. Demikian juga al-basar, melihat, terus-menerus ada pada zat Allah, tidak terpisah dari zat. Wal-izzatu, perkasa, terus-menerus ada pada zat Allah, tidak terpisah dari zat. Tidak bisa dikatakan Allah perkasa, kadang-kadang lemah. Tidak bisa. Wal-hikmah, Allah Ta'ala maha bijaksana. Bijaksana ini terus menerus, tidak ada, ya, tidak ada dari perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang hikmah dan ada yang sia-sia. Tidak ada, semuanya hikmah, tidak ada yang sia-sia. Wal-ulu, Allah Ta'ala maha tinggi. Maha tinggi ini adalah apa? Zatiyah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala terus-menerus tinggi. Ya. Allah Ta'ala maha tinggi. Walaupun sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah Ta'ala tinggi. Walaupun arsy belum diciptakan, Allah Ta'ala tinggi. Karena tingginya Allah Ta'ala ini tanpa awal dan tanpa akhir. Kalau arsy kan ada awalnya, karena makhluk diciptakan. Wal-adhamah, agung. Ini merupakan sifat zatiyah yang tidak terpisah dari zat, yang terus menerus Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan sifat-sifat itu. Kemudian wa-minha, masih pembahasan sifat zatiyah, dan diantara sifat zatiyah ada as-sifatul khabariyah. Dari sifat zatiyah ini dibagi lagi. Ada sifat syar'iyah aqliyah, ini yang pertama. Sifat zatiyah itu dibagi lagi. Yang pertama sifat syar'iyah aqliyah, yang kedua adalah sifat khabariyah. Adalah sifat khabariyah. Apa yang dimaksud dengan sifat syar'iyah aqliyah? Yaitu sifat yang ditetapkan secara syariat. Ditetapkan oleh syariat ini pertama. Harus ada dalilnya. Dan juga akal bisa ikut menetapkannya. Ya. Yani sifat syar'iyah aqliyah, yaitu sifat yang ditetapkan secara syariat dan juga bisa ditetapkan secara akal. Ya. Sifat yang ditetapkan secara syariat dan juga bisa ditetapkan secara akal. Seperti apa? Seperti sifatul ilm. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui. pertama, sifat alim ini ditetapkan oleh syariat. Alimun bidzatis sudur. Ya'lamu ma fis samawati wal ard. Dari Al-Quran ada penetapannya, dan juga akal ini bisa menetapkan. Karena apa? Tidak mungkin Tuhan bodoh. Maka secara akal, kalau ada Tuhan jahil, bodoh, secara akal tidak pantas sebagai Tuhan. Berarti akal ini bisa ikut serta bersama syariat dalam penetapannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifatul hayah, hidup, maha hidup. Ini jelas dalilnya dari Al-Quran ada. Wa tawakkal 'alal hayy. Tawakkallah kamu kepada yang maha hidup. Dan secara akal juga bisa menetapkannya, karena yang mati tidak pantas menjadi Tuhan. Allah Ta'ala memiliki sifat sama wal basar, mendengar, melihat. Ini ditetapkan secara syariat, dan akal pun bisa menetapkannya. Karena apa? Karena yang buta dan tuli tidak pantas dijadikan sebagai Tuhan. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati berhala-berhala yang diibadai. Allah Ta'ala mensifati apa? Maksudnya berhala itu tidak tahu, bahwa berhala itu tidak mendengar, tidak melihat. Ya. Maka yang demikian ini tidak pantas disembah. Kemudian masyarakat muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, sifat dzatiyah yang kedua adalah sifat khabariyah. Khabariyah artinya khabar, berita, pemberitaan dari Al-Quran maupun As-Sunnah, yaitu murni berita, murni khabar. Tidak ada peran akal untuk bisa menetapkannya. Hanya terbatas dengan khabar, dalil. Akal ini tidak bisa ikut serta dalam menetapkannya. Kalaulah tidak ada dalilnya, maka kita tidak menetapkan. Seperti apa? Sifatul wajah, sifat wajah. Ini murni khabar. Akal tidak bisa ikut-ikut menetapkan, tidak bisa. Kalaulah tidak disebutkan dalil tentang wajah, maka kita tidak bisa menetapkannya, tidak mungkin menetapkannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifatul yad, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Allah mengatakan kepada iblis, apa yang mencegah kamu untuk bersujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ya. Ini murni dari dalil. Kalaulah tidak ada dalil, niscaya kita tidak dapat menetapkannya. Akal tidak ikut serta dalam penetapannya. Ya. Sifatul asabi', jari jemari. Qulubul ibad baina asabi'ir rahman. Kalbu-kalbu hamba itu ada di antara jari-jemari ar-Rahman. Jari-jemari tidak seperti jari-jemari makhluk. Tidak sama. Yang kaifiyahnya wallahu alam bisawab. Kalaulah tidak ada dalil dari Rasulullah bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat asabi', jari-jemari ini, kita tidak dapat menetapkannya, tidak bisa menetapkannya. Ya, sifatus saq, betis, yauma yukshafu an saqin. Pada hari betis itu disingkap. Betis tidak sama dengan betis-betis. tidak sama dengan semua petis. Bagaimana kaifiyahnya? Wallahu a'lam bishawab. Tidak boleh dibayangkan. Apapun yang kita bayangkan tentang kaifiyah sifat Allah, Allah tidak sama dengan itu. Karena laisa kamitsli syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Sesuatu apapun di sini meliputi sesuatu yang ada, yang nyata maupun yang dihayalkan, tidak ada yang sama. Ini sifat apa? Zatiyah khabariyah, zatiyah yang murni khabar. Ya, dan sebagainya. Ya, selesai membahas sifat zatiyah. Sifat zatiyah tadi apa? Sifat yang tidak terpisah dari zat yang Allah Subhanahu wa taala terus menerus disifati dengannya. Kemudian yang kedua, macam yang kedua dari sifat subutiyah, yaitu fi'liyah. Sifat fi'liyah, sifat perbuatan. Hiya allati tata'allaku bimasyi'ah, bimasyi'atillah. Sifat fi'liyah itu adalah sifat yang terkait dengan kehendak Allah. Insya'a fa'ala wa insya'a lam yaf'al. Apabila Allah berkehendak, Allah akan melakukannya. Dan apabila Allah berkehendak untuk tidak melakukannya, maka tidak melakukannya. Kal istiwa'i, seperti sifatul istiwa alal arsh. Istiwa di atas arsh. Istiwa itu apa artinya? Bukan bersemayam ya, tinggi. Ya, istiwa artinya adalah tinggi atau di atas arsh. Wan nuzul, sifat nuzul turun ila sama dunia, ke langit dunia, dan sebagainya. Sifatul mahabbah, sifatul ridha, sifatul ghadab, sifatul maghfirah, sifat rahmah, dan sebagainya. Yani artinya sifat itu Allah Ta'ala disifati dengannya apabila Allah berkehendak melakukannya. Kalau Allah tidak melakukan, maka tidak disifati dengannya. Berarti apa? Berarti kadang sifat itu ada pada zat dan kadang terpisah dari zat. Terpisah dari zat yaitu kapan? Kalau tidak dilakukan. Kemudian ada pada zat kalau dilakukan. Kapan dilakukan dan kapan tidak dilakukan? Kembalinya kepada masyiah, kembali pada kehendak. Fadlatan dulu. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sifat zatiyah, sifat yang tidak terpisah dari zat, sifat yang ada terus menerus pada zat, itu sifat fi'li, sifat zatiyah, sifat subutiyah zatiyah. Adapun sifat fi'liyah subutiyah, sifat subutiyah fi'liyah secara perbuatan, fi'liyah artinya perbuatan, sifat perbuatan. Karena sifat ini adalah sifat perbuatan, berarti perbuatan itu kembalinya kepada apa? Masyiah, kehendak. Kalau Allah menghendaki, maka Allah lakukan. Kalau Allah menghendaki tidak dilakukan, maka tidak dilakukan. Berarti sifat fi'liyah ini bisa terlepas dari zat dan bisa ada pada zat. Kalau Allah Ta'ala melakukannya, maka sifat itu ada pada zat. Kalau Allah tidak lakukan, maka tidak ada pada zat Allah, terpisah dari zat. Seperti apa? Sifatul istiwa. Istiwa, istiwa maksudnya istiwa alal arsh. Istawa artinya tinggi atau di atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tinggi. Ya beda ya sifatul istiwa dengan sifatul ulu. Kalau ulu artinya tinggi. Tinggi ini umum. Allah Ta'ala tinggi. Tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Ya, sedangkan arsy itu adalah makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sebelum arsy diciptakan, apakah Allah berada di atas arsy? Ya tidak. Ya Allah Ta'ala tinggi tapi tidak di atas arsy. Ya, kemudian tinggi di atas arsy. Ya berarti tinggi di atas arsy ini apa? Fi'liyah. Kembalinya kepada kehendak. Allah Ta'ala turun sifatun nuzul ila sama'id dunia. Turun ke langit dunia. Kapan? Sepertiga malam terakhir. Kalau begitu, sebelum sepertiga malam terakhir, apakah Allah turun? Tidak. Sebelum sepertiga malam terakhir, apakah Allah memiliki sifatun nuzul? Tidak. Hanya pada sepertiga malam terakhir Allah Ta'ala disifati dengan sifat nuzul turun. Allah Ta'ala memiliki sifatul maghfirah, mengampuni. Ada yang diampuni dan ada yang tidak diampuni. Enggak terus-menerus mengampuni. Tidak selalu mengampuni. Di antara hambanya ada yang berbuat dosa, diampuni dosanya dengan sebab kebaikan-kebaikannya yang banyak. Al-hasanat yadhhibnas sayyi'at. Kebaikan itu menghilangkan kejelekan, dosa-dosa. Dan ada kalanya hamba tidak diampuni, bertaubat tapi tidak terpenuhi syarat-syarat taubatnya, tidak diampuni. Yang bertaubat terpenuhi syarat taubatnya, diampuni. Berarti Allah mengampuni dan tidak mengampuni. Ini adalah sifat apa? Sifat fi'liyah, perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yuhib, sifatul mahabbah, mencintai. Apakah semuanya dicintai oleh Allah? Tidak. Allah mencintai dan Allah tidak mencintai. Allah membenci dan Allah tidak membenci. Allah ridha dan tidak ridha. Allah Subhanahu wa Ta'ala yadhhak, tertawa. Tidak sama dengan tertawanya makhluk. Allah tertawa terhadap dua orang yang saling membunuh, akan tetapi keduanya masuk jannah. Hamzah, pamannya Rasulullah, dan Wahsy. Hamzah dibunuh, terus kemudian pembunuh Hamzah taubat masuk Islam, terus kemudian dia, keduanya masuk ke dalam jannah. Allah Ta'ala tertawa. Tidak sama dengan makhluk, kaifiyahnya wallah alam bisawab. Apakah tertawa ini terus menerus ada pada zat Allah? Ya tidak. Ya, kembali pada masyiah. Ya, jelas ya? Ya. Jadi fi'liyah, sifat fi'liyah ini adalah sifat yang kembali kepada kehendak. Berarti kalau Allah berbuat, maka Allah disifati dengannya. Kalau tidak melakukan, tidak disifati dengannya. Ya, selesai dari kaidah yang kelima masuk pada kaidah yang keenam, ya sedikit saja. Yalzamu fi isbati sifati takhalli anil mahdurain azimain, harus mengharuskan dalam penetapan sifat-sifat, harus terlepas, terhindar dari dua larangan yang besar. Ya, kita wajib menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam menetapkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus terhindar dari dua larangan. Tidak boleh apa? At-tamtsil wa at-takyif. Tidak boleh pertama menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, dan tidak boleh menanyakan kaifiyah. Apakah sifat Allah Ta'ala memiliki kaifiyah? Iya, ada kaifiyahnya. Tapi bagaimana? Wallahu a'lam. Takyif maksudnya adalah mencari kaifiyah, menanyakan kaifiyah. Ini dua larangan yang besar. Fa'ammat tamtsil, adapun pembahasan yang pertama adalah penyamaan. Menyamakan, yaitu i'tiqadul musbit anna ma asbatahu min sifatillahi ta'ala mumathil li sifatil makhluqin. Yaitu meyakini bahwa apa yang ditetapkan dari sifat-sifat Allah itu sama dengan sifat-sifat makhluk. Maka ini adalah keyakinan yang batil. Allah memiliki wajah seperti wajahnya makhluk. Allah turun seperti turunnya makhluk. Allah marah seperti marahnya makhluk. Ada perubahan wajah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi seperti menyayanginya makhluk, yaitu ada getaran jiwa atau rasa di dalam hati begini dan begini. Tidak, Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Allah tertawa sama dengan tertawanya makhluk. Allah memiliki tangan seperti tangannya makhluk. Ini adalah i'tiqad yang batil dengan dalil, baik itu secara sam'i, bidalil sam'i wal aqli, dengan dalil sama, yaitu Al-Quran maupun sunnah, dan secara akal. Secara sam' tidak bisa diterima. Secara akal juga tidak bisa diterima, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang sama seperti Allah. Sesuatu apapun di sini umum, yaitu apa saja, baik itu yang nyata maupun yang khayal, yang dibayangkan, tidak ada yang sama. Afamay yakhluku kaman la yakhluku afala tadhakkarun, An-Nahl ayat 17. Apakah yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang tidak menciptakan, yaitu makhluk? Apakah Allah dengan makhluknya itu sama? Afala tadhakkarun, kenapa kalian tidak mau mengingat? Ya, namanya khalik ya tidak sama dengan makhluk. Ya, tukang bangunan, apakah bangunannya sama dengan tukangnya? Ya enggak sama. Ya, tukang kayu, apakah kayu itu sama dengan tukangnya? Ya enggak sama. Ya, dan sebagainya. Makhluk saja tidak sama antara yang membuat dengan yang dibuat. Ya. Ini secara sam'i, dalil dari Al-Quran. Adapun secara akal tidak bisa menerima, akal tidak bisa menerima kalau Al-Khaliq sama dengan makhluk. Maka ketika kita menetapkan sifat Allah harus menjauhi at-tamsil, penyamaan Allah Ta'ala dengan makhluk. Secara akal yaitu apa? Secara zat, ya zat antara Khalid dengan makhluk ini tidak sama. Zatnya Khalid dengan zatnya makhluk tidak sama. Kalau secara zat saja tidak sama, berarti sifatnya juga tidak sama. Ya, sehingga masing-masing memiliki sifat yang sesuai dengan zatnya. Allah memiliki sifat sesuai dengan zatnya Allah, dan makhluk memiliki sifat yang sesuai dengan zatnya makhluk. Kalau begitu, kenapa kok disamakan sifat Allah sama dengan sifat makhluk? Maka secara akal tidak bisa diterima. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, Allah itu sifatnya itu sempurna. Kemudian makhluk itu sifatnya kurang, butuh terhadap yang maha sempurna, butuh disempurnakan. Ya, kenapa kok disamakan? Allah yang sempurna, makhluk yang kurang, yang cacat, yang aib. Maka yang sempurna dengan yang cacat, yang aib itu tidak bisa disamakan sifat-sifatnya. Walaupun ada kesamaan nama sifat, akan tapi kaifiahnya berbeda. Allah melihat, makhluk melihat, apakah sama melihatnya Allah dengan makhluk? Ya enggak sama, karena Allah sempurna, makhluk itu kurang. Karena Allah memiliki zat dan makhluk memiliki zat, dan keduanya berbeda, maka tidak bisa disamakan. Makhluk memiliki tangan, Allah memiliki tangan, apakah sama tangan Allah dengan tangannya makhluk? Tidak sama, karena zat Allah tidak sama dengan zatnya makhluk, dan sifatnya Allah itu sempurna dan sifatnya makhluk itu kurang, cacat. Sama-sama mendengar, sama-sama memiliki ilmu, memiliki ilmu. Apakah Allah mendengar, Allah Ta'ala memiliki pengetahuan ilmu sama dengan mendengarnya, sama dengan pengetahuannya makhluk? Ya tidak sama, karena masing-masing memiliki zat dan zat antara Khalid dengan makhluk berbeda. Dan sifat Allah itu sempurna dan sifat makhluk itu kurang, sehingga tidak bisa disamakan. Ya. Dan seluruh sifat seperti itu, ya, tidak bisa disamakan dengan Allah. Karena apa? Karena zatnya berbeda. Tidak bisa disamakan, kenapa? Karena Allah sempurna dan makhluk itu kurang. Kemudian secara akal yang ketiga, bahwa kita melihat pada makhluk, sama-sama makhluk, sama-sama memiliki sifat, akan tetapi kita lihat perbedaan. Gajah memiliki tangan, semut memiliki tangan, apakah sama tangannya gajah dengan tangannya semut? Tidak sama. Gajah memiliki telinga dan kucing memiliki telinga, apakah sama dengan antara telinganya kucing dengan telinganya gajah? Tidak sama. Hidungnya gajah dengan hidungnya ayam sama? Tidak sama. Padahal sama-sama makhluk, sama-sama memiliki sifat, dan sifat, sebutan sifatnya itu sama. Akan tapi ternyata bentuknya, kaifiahnya berbeda. Ini pada makhluk. Kalau pada makhluk saja ada perbedaan, maka bagaimana dengan sifat-sifat antara makhluk dengan khalik? Ya jelas beda. Karena zatnya beda. Karena sempurna, sifat-sifat Allah sempurna dan sifat-sifat makhluk itu kurang. Maka dari sini sifat Allah dengan sifat makhluk tidak bisa disamakan. Yang kedua apa? Tidak boleh menanyakan kaifiah. Kenapa tidak boleh menanyakan kaifiah? Wala yuhituna bi ilman, secara sam'i. Dalil secara sam'i dari Al-Quran. Kalian tidaklah bisa, tidaklah ilmu kalian bisa meliputi Allah. Tidak bisa menjangkau Allah pengetahuan kalian. Kalau pengetahuannya tidak bisa menjangkau Allah, sifat-sifat Allah, ya maka jangan mengkaifiahkan berarti Allah itu begini dan begini, disamakan dengan sesuatu yang dia lihat atau disamakan dengan sesuatu yang dia bayangkan. Kalau ilmumu tidak bisa menjangkau Allah, maka jangan memikirkan kaifiahnya. Kalau engkau memikirkan kaifiah, bahasanya kaifiah sifat Allah adalah demikian dan demikian, berarti engkau telah berkata tentang Allah tanpa ilmu. Berarti engkau telah berdusta atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dalil secara akal. Dalil secara akal yaitu sesuatu tidaklah kita bisa tahu kaifiahnya kecuali apabila kita melihat zatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, sesuatu tidaklah kita bisa tahu kaifiahnya kecuali dengan melihat yang serupa dengannya. Dan sesuatu itu kita tidaklah tahu kaifiah sifatnya kecuali dengan berita yang benar. Berita yang benar yaitu dari Allah dan Rasulnya. Dan tiga jalan ini itu tidak ada, buntu, terputus. Ya, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kaifiah sifat-sifat Allah itu dengan tiga jalan ini putus, tidak ada. Yaitu kita tidak pernah melihat zat-Nya Allah. Dan kita tidak mendapati sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Kemudian juga tidak ada berita yang benar dari Allah di dalam Al-Quran. Dan tidak ada berita yang benar dari Rasulullah di dalam As-Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberitakan sifat. Rasulullah hanya memberitakan sifat tanpa memberitakan tentang kaifiahnya. Kalau begitu, kalau ketiga-tiganya ini sudah putus, sehingga kita tidak bisa mengetahui kaifiah sifatnya Allah, kalau tidak tahu kaifiah sifatnya Allah, maka kita serahkan ilmunya kepada Allah. Allah memiliki sifat. Yang pertama, tidak sama dengan makhluk. Yang kedua, wallahu alam bisawab kaifiahnya. Itu sudah. Adapun secara makna, diketahui apakah tidak diketahui secara makna? Secara makna diketahui, jelas. Ya. Makna, yaitu makna tangan. Apa makna tangan? Jelas. Makna kaki, apa maknanya kaki? Jelas. Wajah, apa makna wajah? Jelas. Turun, apa makna turun? Jelas. Allah mencintai, ridha, marah, tertawa. Apa maknanya semuanya ini? Jelas. Secara makna jelas diketahui. Akan tetapi tidak sama dengan sifatnya makhluk. Dan yang kedua, kaifiyahnya wallahu a'lam bissawab. Jadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya itu ditetapkan ya dengan makna yang diketahui, yang bisa kita pahami secara bahasa. Akan tetapi harus menjauh dua hal, yaitu jangan disamakan dengan makhluk dan jangan ditanyakan kaifiyahnya. Begitu. Ya. Nah, ini pelajaran kita pada malam hari ini. Ada iskal? Alhamdulillah, tidak ada ya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.